من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد rekan-rekan yang saya muliakan, termasuk di ta'limul abna'i kitab Allah wa sunnata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajari anak Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan yang perlu dipahami di sini, mengajarkan Al-Qur'an tidak sekedar mengajari apa anak untuk bisa membaca, tidak berhenti sampai di situ. Ya, tetapi ya, di samping kita mengajari anak bagaimana supaya bisa membaca Al-Qur'an, juga kita ajarkan kandungan isinya, ya, supaya anak itu bisa mengamalkan. Nah, jadi kebanyakan kita, kesalahan kita adalah apa? Merasa cukup ketika anak sudah lulus iqra. Ya, lulus iqra selesai, sudah bisa baca Quran, berhenti sampai situ, itu enggak ada perhatian lagi. Orang tua enggak ada lagi semangat untuk mengajarkan Al-Qur'an kepada anak. Jadi difikirnya begitu selesai membaca berarti tugas selesai gitu. Padahal enggak, membaca, bisa membaca Al-Qur'an itu baru tahap awal dari mempelajari Al-Qur'an. Nah, dikatakan fadha min afdalil ulumi 'alal itlaq. Ini adalah ilmu yang paling utama secara mutlak. Jadi ilmu yang paling utama adalah apa? Ilmu tentang Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, karena yang apa, kemuliaan satu ilmu itu tergantung yang dipelajari. Itu tergantung dari apa yang dipelajari. Semakin mulia, semakin tinggi yang dipelajari, berarti ilmu itu semakin hebat, semakin mulia. Nah, sedangkan Al-Quran dan Sunnah ini perkara yang akan membawa kebahagiaan dunia dan akhirat, akan menyelamatkan dari kesengsaraan dunia akhirat. Nah, maka mempelajari ilmu ini adalah merupakan hal yang paling utama. Wa hadha min a'zamil qurubati alladhi yataqarrabu bil 'abdu ila rabbih subhanahu. Dan mempelajari Al-Qur'an dan Sunnah adalah bentuk taqarrub yang paling besar yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, bentuk pendekatan diri kepada Allah ta'ala. Nah, walidirasatil Qur'anil Karim wa sunnati an-nabawiyati ajrun 'adzim. Ya, mempelajari Al-Qur'an dan Sunnah itu mendatangkan pahala yang sangat besar. Ada padanya keutamaan yang sangat tinggi. Jadi mempelajari Quran Sunnah akan mendatangkan pahala yang besar dan ada padanya keutamaan yang sangat banyak. Ya. Ada sekian ayat dan hadis yang mendorong kita untuk mempelajari Al-Quran. Ya, di antaranya Ali Imran ayat ke-79, walakin kunu Rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Tetapi hendaknya kalian menjadi Rabbani, menjadi seorang pendidik, ya, dikarenakan apa yang kalian ajarkan dari Al-Kitab, yaitu dari Al-Quran, dan dikarenakan apa yang telah kalian pelajari dari Al-Kitab. Jadi Rabbani, pendidik itu adalah apa? Dia mengajar setelah belajar. Jadi dia belajar dulu, belum mengajar itu. Nah, jadi dikatakan Rabbani itu adalah ketika seseorang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah setelah dia mempelajarinya. Ini keutamaan yang luar biasa, karena diperintahkan oleh Allah untuk kita menjadi seorang pendidik. Nah, juga di Al-Baqarah 269, yu'til hikmata may yasha'u wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Diberikan hikmah, diberikan pemahaman Al-Quran dan Sunnah kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan barang siapa diberi hikmah ini, dijadikan paham tentang Al-Quran dan Sunnah, sungguh berarti dia telah diberi kebaikan yang sangat banyak. Jadi barang siapa yang paham tentang Al-Quran dan Sunnah, maka dia telah diberi kebaikan yang sangat. Nah, cuman kadang orang itu tidak menyadari, karena mayoritas orang memahami yang namanya kebaikan itu adalah duit. Ya kan? Yang namanya kebaikan itu adalah harta. Dia tidak menyadari ketika misalnya mendapatkan musibah, dia bisa sabar. Oh, itu kebaikan yang luar biasa. Kalau tidak kan bunuh diri. Ya. Dia bisa bersyukur ketika mendapatkan nikmat, itu juga khairan katsira, kebaikan yang luar biasa. Dia bisa berhati-hati. Oh, sebentar, ini perkaranya halal atau haram? Sebentar dulu. Ini juga kebaikan yang banyak, dikarenakan telah diberi hikmah, dijadikan faham tentang Al-Quran dan Sunnah. Berapa banyak orang itu karena gak faham tentang Alkitab dan Sunnah, ngawur hidupnya. Stres dia. Ya. Nah, pameran sudah hari terakhir, wah, di rak masih banyak. Displaynya masih penuh. Gimana ini? Ya. Sudah gitu melihat tetangganya, nota terus dia keluarin. Jadi kalau orang gak ngerti Quran Sunnah, wes, ya, mesti ke diskotik, ya, mendemse untuk melupakan kegagalan. Ya, toh, mendem pada bar mendem nanti sadar, waduh, ya, tetap barang ijik, remayu, gak selesai masalah. Coba, ya kan? Nah, ini orang ya ini. Tapi kalau orang itu ngerti hikmah, diberi pemahaman tentang Alkitab dan Sunnah, dia nggak akan seperti itu. Dia akan koreksi, loh, ini saya nggak laku, kenapa ya? Ini mungkin dosa-dosa saya. Dia segera beristighfar, bertobat, berdoa kepada Allah Ta'ala. Ya, sampai penutupan kok nggak payu, udah ini takdir. Sudah ditulis oleh Allah Ta'ala, mesti terjadi bahwa pameran kali ini saya gagal. Enak itu. Itu khairan kathira yang kadang orang tidak menyadari. Ya, mungkin teman-teman gak menyadari bahwa ketika misalnya ada masalah dengan dia, teman-teman tanya misalnya. Teman-teman nasihatnya, Ustaz masalahnya gimana betul? Ustaz kalau masalah seperti ini dulu tuh. Itu sudah kebaikan. Gitu. Cuman kadang-kadang kan kita gak menyadari bahwa ketika kita bertanya itu dianggap bukan kebaikan. Itu kebaikan. Nah, sebelum ngaji mungkin dulu kita kan gak ada terpikir untuk tanya-tanya gitu. Terus kita menurut aku mantep-mantep. Biasanya kita ngawur aja. Tapi setelah kita ngaji, ngerti sedikit tentang Al-Quran Sunnah, udah berubah sikap kita. Sesuatu gak jelas, nah, kita tanyakan dulu. Saya ingin ini untuk orang. Gitu deh. Nah, ini khairan kasih. Nah, Quran Allah Ta'ala juga mengatakan warattilil Qur'ana tartila, al-muzammil, ya. Dan hendaknya kamu baca Al-Qur'an itu dengan tartil. Ini butuh belajar. Kita diperintah untuk membaca Al-Qur'an dengan tartil, dengan baik, dengan benar. Dan ini enggak mungkin perintah ini kita bisa lakukan tanpa kita belajar membaca Al-Qur'an. Ya kan? Juga Allah Ta'ala mengatakan Wa qur rabbi zidni ilma. Surat Thaha 114. Ya. Dan katakan, wahai Rabbku, tambahkan untukku ilmu. Ilmu, yaitu ilmu tentang Al-Quran dan Sunnah. Dan di sini menunjukkan keutamaan yang luar biasa. Allah tidak pernah perintahkan Rasulnya untuk meminta tambahan ya sesuatu kecuali ilmu. Tidak ada perintahkan Rasulnya meminta tambahan harta, minta tambahan kedudukan, minta tambahan istri, tidak ada. Perintah untuk minta tambahan ilmu. Kemudian dikatakan di Al-Ma'idah 15:16, Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Dan sungguh telah datang kepada kalian dari Allah cahaya dan kitab yang jelas. Itu Al-Qur'an. Al-Qur'an disifati dengan nur, cahaya. Sehingga dengan itu kita bisa melihat ya kegelapan syahwat, kegelapan syubhat itu bisa kita lihat. Oh ini enggak boleh, oh ini jalan yang benar ke situ. Kapan kita tahu itu? Ketika kita paham tentang Al-Qur'an, kan Al-Qur'an nur. Nah, kita ini kalau enggak ngaji, bisa jadi kita ini terjerumus, tersesat dalam kehidupan dunia ini. Nah, untuk mencari ketentraman akhirnya ikut apa perguruan apa, perguruan kebatinan apa, banyak. Tapi dengan kita memahami Al-Quran kita dapat cahaya. Semakin kita faham Quran berarti semakin terang cahaya yang kita miliki. Sehingga persoalan-persoalan yang samar itu akan semakin kelihatan dengan jelas. Sehingga kita berjalan pun mantap. Tidak ada keraguan-raguan. Nah. Yahdi bihillahu manittaba ridwanahu subulas salam. Wa yukhriju minad dhulumati ila nur biidnihi. Wa yahdihim ila siratil mustaqim. Dengan cahaya itu, dengan kitab itu, Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaan Allah kepada jalan-jalan keselamatan. Jadi orang yang ingin keridhaan Allah, kalau dia paham Al-Quran, maka akan tunjukkan jalan-jalan keselamatan. Ini loh yang benar ini, yang benar ini, yang benar ini. Allah keluarkan dia dari kegelapan menuju cahaya. Ah, yang dulunya nyembah patung, dulunya pelihara jimat, ya, dulunya main dukun, dikeluarkan dengan ilmu, dengan cahaya Quran ini kepada cahaya. Nah, dan Allah tunjukkan dengannya apa? Sirat al-mustaqim, jalan yang lurus. Maka hendaknya kita bersemangat untuk mengajari anak-anak kita Al-Qur'an. Supaya anak-anak kita apa? Tidak sesat. Supaya anak-anak kita selamat. Supaya anak-anak kita di atas siratal mustaqim. Wah, apalagi zaman sekarang. Waduh, ngeri betul anak-anak kita. Ya. Baik dari sisi syahwat atau dari sisi syubhat. Ya. Nah, anak-anak kita luar biasa zaman sekarang. Pergaulan bebas dan seterusnya. Ya. Belum lagi pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Nah, maka kalau kita tidak ajari mereka tentang Alkitab, Sunnah, kita khawatir anak-anak kita sesat, anak-anak kita melenceng dari Siratul Mustaqim. Ya. Maka adanya kita sendiri mempelajari Al-Quran dan Sunnah dan kita ajarkan kepada anak-anak. Kita harus semangat ngajari. Kalau nggak bisa ngajari sendiri, carikan guru yang terpercaya. Belum bayar Ustaz. Nggak apa-apa bayar. Mau kita sekolah itu juga bayar, sekolah umum itu bayar tuh. Belajar bahasa Inggris, belajar matematika, bahkan belajar nyanyi aja bayar. Ini belajar kok. Perlu kita sampaikan ya, ketika kita ngajari anak, baik langsung ataupun tidak, kemudian anak mengamalkan, maka kita orang tua akan mendapatkan pahala yang sama, tanpa mengurangi pahala anak-anak kita. Jadi kalau misalnya kita panggil guru, kita kursuskan anak kita untuk bisa baca Quran, untuk bisa baca Quran dulu. Nanti ketika anak baca Quran, kita ini dapat pahala sama dengan anak kita, tanpa mengurangi pahala anak kita. Padahal Rasul mengatakan alif lam mim itu bukan satu huruf. Nah, alif huruf, lam huruf, mim huruf, satu huruf 10 kebaikan. Bahwa anak kita bisa baca Al-Fatihah itu sudah berapa kita? Nanti dihitung ya Mas, besok minggu depan ditanyakan. Huruf Al-Fatihah itu ada berapa? Ya. Pahala itu kita beli 500 ribu itu ya murah. Anggap kalau itu dianggap beli loh ya. Jadi ngurususkan Al-Fatihah 500 ribu itu murah. Nah, nanti anak itu berapa kali sehari baca Al-Fatihah? Misalnya. Ya minimal dalam sholat kan 17 kali. Bayangkan, bandingkan dengan nilai 500 ribu ini. Tidak ada apa-apanya. Jadi untuk urusan belajar agama, belajar Quran Sunnah ini, jangan dikalkulasi pakai duit. Karena sesungguhnya tidak imbang. Tidak imbang. Artinya hasil yang akan kita dapatkan dengan uang yang kita keluarkan, itu jauh dengan hasilnya ini. Lebih banyak hasilnya. Sekarang masukkan jebret ke tahfidzul Quran. Anak kita ke pondok tahfidz. Enggaklah sebulan 300 ribu. Atau 400 ribu. Wisak mangani. 400 ribu. Makan 3 kali sehari. Mungkin nanti kita nambah uang saku. Anggaplah sampai 100 ribu. Sabtu nanti. Jebulan 500 ribu. Dalam jangka 2 tahun, anak kita selesai Quran. Hafidzul Quran. Enggak hebat. Ya. Anak kita otomatis ngerti sholat yang benar. Ngerti akidah benar, insya Allah. Jadi 500 kali 24 berapa? Nyampe mio satu enggak itu loh. Saya. Berapa juta? 12 juta. Hah? 500 ribu kali 24. Atau anggaplah sampai 30 bulan berarti 15 juta ya. Revo. Kelas Revo. Coba bayangkan kita modal Revo 1 dapat pahala sekian banyak. Itu pun dicicil kredit. Ya, kita kan enggak bayarnya 15 juta gitu kan enggak. 900. 900 kan bisa. Jadi jangan berpikir kita kadang-kadang takut-takut oleh setan. Memang setan itu begitu. Ya edukumul fakro. Ya, setan itu menjanjikan kefakiran. Anakmu tolong bagi pondok ini gajimu biro. Anak optimal gajimu biro. 1 juta. 1 juta gue mondok 500. Arek 500. Dan anakmu seneng omah, bujumu. Tau apa ini apa? Oh iya ya, berarti gak usah mondok aja. Memang gak perlu mondok kalau memang kita bisa ngajari sendiri. Ya, Caranya udah jadi sendiri kita ini kita lah didik. Kan? Tapi kalau terpaksa kita nggak bisa, kita kerja. Nah, kan kita undang orang atau kita sekolahkan dia dengan biaya itu murah. Dan insya Allah akan ganti kok. Nah, jadi maaf ya, mungkin rekan-rekan sudah punya pengalaman hidup yang banyak. Hidup itu hitungannya nggak seperti matematika. Ya kan? Kalau dikalkulasi, beras sekian ribu, minyak goreng sekian, gas, listrik, transportasi, SPP anak. Itu kalau dijumlah nanti minus pasti. Tidak ada yang cukup. Ya kan? Tidak ada yang cukup. Gaji berapapun lah. Orang itu semakin besar gajinya, nanti daftar pengeluaran juga semakin banyak, macam-macam aja. Ya. Kita ini sudah bisa kok, sebulan pulsa 10 ribu itu ya iso. Tapi mergo duit akeh kan pulsaan jadi 100 ribu. Nah, tapi nanti dalam prakteknya tidak seperti itu. Ya, ada kita bisa ngirit, atau mungkin Allah Ta'ala memberikan rezeki tambahan, ya kan? Kita nggak ngerti kok. Atau mungkin, apa namanya, tiba-tiba sekolahannya memberikan beasiswa untuk anak kita. Wis tahfid gratis di sini. Masya Allah, seperti itu. Ya, makanya sekali lagi kita harus semangat. Ini utama yang besar sekali untuk mengajari anak-anak kita. Nah, ya. Dan ya, kita sampaikan bahwasanya kita punya juga sekolahan ya. Jadi nanti rekan-rekan bisa manfaatkan. Kita punya TK sampai SMA yang formal. Nah, yang di Solo sini ada di Makam Haji. Nah, TK sama SD di sini. Nah, kita SD itu targetnya 10 juz rasanya. Lulus SD itu 10 juz. Nanti bisa terpulang. Itu main aja. Berangkat, bawa anak, nanti pulang dari kerja, dihampiri anak. Kan pulangnya gampang. Masya Allah. Ya. SPP-nya juga murah dibanding sekolah-sekolah yang lain. Sudah kita enak, anak kita bisa sholat, bisa baca Quran. Jadi lulus TK itu bisa baca Quran, punya hafalan juz amal. Saya ingat punya hafalan juz amal. Kira-kira naik sebulan 200 ribu itu keberapa? Enggak biasa. Kita anak kita jadi rajin sholat. Ini luar biasa. Ya silakan. Jadi, baik, kemudian Allah Ta'ala juga mengatakan, innal ladzina yatluna kitaba wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniatan yarjuna tijaratan lan yantabu. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah dan menegakkan salat, kemudian menginfakkan sebagian apa yang kami rezekikan untuk mereka, baik dengan sembunyi ataupun terang-terangan, mereka mengharap perdagangan yang tidak ada kerugian. Jadi, tidak ada kerugian. Untuk bisa menjadikan anak membaca Al-Quran, kan kita mesti perlu menginfakkan harta. Mengeluarkan biaya. Tapi ingat, itu semua apa? Kita mengharap mendapatkan perdagangan yang tidak ada ruginya. Tadi saya sudah gambarkan tadi. Satu huruf 10 kebaikan. Alif lam mim itu bukan satu huruf. Tiga itu. Anak kita bisa baca Fatihah, anak kita bisa hafal Alif Lam An-Nas Al-Falaq, itu luar biasa. Dan sekali lagi itu kan bukan hanya sekali anak kita baca. Terus kan sepanjang hidup insya Allah dia baca. Bahkan sehari itu bisa berapa kali dia baca. Kita dapat berat. Banyak sekali kebaikan. Hanya dengan tadi misalnya. Nah, mungkin bisa aja tolong anak saya diajari 3 surat tak bayar 200 ribu. Oh gitu, itu gak rugi kok kita. Ya tak? Ajari Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas 4 surat misalnya. Ya, paket 4 surat 200 ribu. Mana? Kita gak rugi mengeluarkan uang segitu itu. Kenapa? Dari situ kita mendapatkan keutamaan. Dari bacaan. Kemudian, ya, maka dalam hal ini engkau akan mendapatkan pahala. Addal alal khair ka fa'ili. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan, dia mendapat pahala yang sama dengan orang yang mengerjakan. Loh, kita orang tua ini kan luar biasa. Jadi seandainya orang itu hanya mengatakan, loh, kamu belajar sholat ke dia. Itu aja sudah bagus. Sudah dapat pahala sama. Itu kita sekedar menunjukkan. Apalagi kita orang tua, tidak hanya menunjukkan. Bersungguh-sungguh mengarahkan, membiayai. Ya kan? Membimbing. Sebab keutamanya ya luar biasa. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Ya. Ini di sini sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Ya tadi baik belajar membaca, mengajari membaca atau apa? Mempelajari tafsir dan mengajarkan tafsirnya. Nah, ya mudah-mudahan nanti mungkin setelah materi ini selesai kita bisa masuk ke materi tafsir. Itu akan banyak sekali pelajaran yang bisa kita dapatkan. Juga lah menurut saya, inna afdalakum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sesungguhnya yang paling utama di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan. Yang paling utama. Kemudian, wa matsalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'ana wa ya'malu bih kal utrujati. Ta'muha thayyibun wa rihuha thayyibun. Permisalan atau gambaran seorang mukmin yang dia membaca Al-Qur'an dan mengamalkan Al-Qur'an. Lihat, kalimatnya apa? Membaca dan mengamalkan berarti tidak cukup sekedar bisa membaca. Harus paham. Sebab kalau tidak paham, dia tidak akan bisa mengamalkan. Permisalannya, gambarannya seperti apa? Utruja. Buah utruja. Nah, saya tidak ngerti bentuknya kayak apa. Cuman disebutkan sifatnya di sini Rasul, ya, rasanya enak, baunya juga enak. Buah yang seperti ini, ya, rasanya enak, baunya enak. Nah. Rasulullah juga mengatakan, al-mahiru bil-Qur'ani ma'as-safarati kiramil bararah walladhi yakra'ul Qur'ana wa yatata'fih wa huwa ala syakun lahu ajran. Orang yang mahir membaca Al-Qur'an itu bersama as-safarati kiramil bararah, bersama para malaikat. Dan orang yang membaca Al-Qur'an yatata'fih itu terbata-bata, sulit bagi dia membaca, maka baginya dua pahala. Jadi tidak ada pilihan ini. Semuanya baik. Ya, baca Quran lancar, bagus, ya bersama rombongan malaikat. Ya, tak? Baca Quran tidak lancar, terbata-bata. Ya, dia dapat dua pahala. Ya, satu pahala baca, dua pahala kesungguhan. Bapak ini ya berat loh ini. Nah, sulit itu. Makanya Allah berikan apa dorongan itu apa? Nah, dapat dua pahala kamu. Nah, ya. Dan dikatakan yarfa'ullahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma daraja. Nah, Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu sekian derajat. naik kedudukan nanti di mana di yaumul kiamah itu tergantung dengan Qur'annya dia miliki. Nah, ya. Kemudian dikatakan yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fil dunya fa inna manzilatuka inda akhir ayatin taqra'uha. Dikatakan kepada orang yang hafal Qur'an, silahkan baca dan naiklah. Baca, naik. Kenapa? Kedudukanmu di surga itu sampai pada ayat terakhir yang kamu baca. Jadi kalau orang itu baca Al-Quran semuanya hafal, maka dia paling tinggi, teman-teman, mendapatkan surga yang paling. Bahkan di sini bukan hanya orang yang membaca Al-Quran saja yang mendapatkan keutamaan. Orang tuanya pun dapat keutamaan. Nah, ada orang tua itu di surga mendapat perhiasan mahkota yang cahayanya melebihi cahaya matahari. Berapa ya Allah, kok saya dapat seperti ini? Dari mana? Katakan karena anakmu yang hafal Al-Quran. Ini orang tua. Maka sekali lagi, ketika kita punya anak, diberi amanah oleh Allah Ta'ala berupa anak ini, kesempatan yang luar biasa untuk kita mendapatkan mereka. Kita harus betul-betul mendidik anak-anak kita supaya kita mendapatkan apa? Ya, mendapatkan apa? Keutamanya. Ya, jadi hadisnya, barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran, ya, jadi barang siapa membaca, mempelajari dan mengamalkan Al-Quran, maka dia akan diberi mahkota dari cahaya yang cahayanya melebihi cahaya matahari. Dipakaikan kepada kedua orang tuanya apa? Dua perhiasan yang tidak ada bandingannya di dunia. Maka orang tua mengatakan, kenapa kita bisa mendapatkan seperti ini? Karena dikatakan anak-anak mungkin hafal Al-Quran. Kalau kita lihat bagaimana para ulama luar biasa, banyak di antara mereka itu yang hafal Al-Quran sebelum balik. Nah, sebelum balik. Bahkan saya juga agak kaget juga. Ada satu daerah di Pantura sana, itu kayak ada peraturan tidak tertulis gitu. Jadi para pemuda kampung itu tidak boleh merantau, tidak boleh merantau keluar dari daerah sebelum hafal Quran. Bagus kan itu ya? Tidak boleh merantau sebelum hafal Quran. Itu berapa tahun yang lalu saya sempat ke sana ketemu sama tokoh-tokoh di sana. Cerita seperti itu. Nah, itu bikin malu kalau enggak hafal Quran keluar ditanya kamu dari kampung mana, Mas? Ah, semua dari kampung ini. Sebab ini kampung ini terkenal sebagai penghasil kufat. Penghasil apa namanya orang-orang yang hafal Al-Quran. Di kampung itu satu kelurahan itu pondoknya hampir 30. Pondok pesantren itu hampir 30, satu kelurahan. Itu kampungnya bagus, dia terletak di tengah sawah gitu. Tapi komplit ada, khusus mas ada ini di tengah sawah. Jadi misalnya Nah, sini pesantren, nanti pojoknya situ pesantren lagi. Muridnya enggak banyak-banyak, 15, 20, gitu satu pondok. Nah, ada yang 5, tapi ada juga yang besar. Sampai sekarang. Kan dan di sini Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan saluni ani tafsir fa inni hafidtul qur'ana wa ana shaghir. Silakan tanya kepadaku tentang tafsir Al-Qur'an karena sesungguhnya aku telah hafal Al-Qur'an ketika masih kecil. Jadi ajarkan pada anak-anak kita. Bahkan mungkin ketika anak-anak kita ini, ya kita perlu tegas, gitu. Tegas ya, bukan kasar ya, tegas. Nah, ya, seperti pernah Ibn Abbas itu mengikat Ikrimah. Ikrimah ini masih kecil, cerdas ya, cuma ya namanya anak kecil, ya lari sana, lari sini, maka sana Ibn Abbas dipegang, kemudian kakinya diikat. Gak lari-lari. Terus diajari Al-Qur'an. Ya. Hasilnya apa? Ya luar biasa. Ikrimah menjadi ahli tafsir. Jadi ulama. Nah, jadi kita orang tua jangan sampai kalah lah dengan anak itu. Nah, ketika anak gak mau ngaji, gak mau belajar misalnya ke TPA atau apa, TPA yang bagus misalnya, kita harus serius. Kita jangan sampai kalah ketika misalnya anak kita nggak mau masuk sekolah ya, sekolah SD misalnya. Orang nggak mau masuk, dimarahi anaknya, pukul dan lain-lain. Tapi ketika giliran TPA, orang TPA ya lah, pukul. Timbangannya nangis. Ya akhirnya anaknya jadi seperti itu. Mulai sekali lagi, kita tegas bukan kasar ya kepada anak-anak ketika persoalannya persoalan belajar agama. Dan memang kadang ya, kadang TPA itu, kalau TPA gratisan itu biasanya libur sak-sak ya. Kan, maka cari TPA yang agak bonafit, bayar dikit gak apa-apa. Tapi memang pelajarannya bagus gitu. Dikelola dengan baik, supaya kita gak rugi. Nah, ini kalau terpaksa anak kita, biasanya sekolah di mana di SD umum yang belum pelajaran agamanya kurang misalnya, itu perlu seperti itu. Misalnya kalau sekarang sudah banyak ini, banyak sekolah-sekolah terpadu itu, saya pikir sudah cukup. Nah, kalau mau nambah lagi ya bagus saja. Karena anak masih mampu belajar. Ya, jadi ajarkan kepada anak-anak kita Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, ini penting sekali dan keutamaan yang sangat besar. Baik untuk si anak ataupun untuk kita sebagai orang tua. Nanti banyak kok caranya. Kadang-kadang namanya anak itu kadang-kadang kita kasih hadiah. Ayo siapa yang hafal ini kasih hadiah. Siapalah ini? Yang kasih permen lah, kasih uang berapa itu. Udah semangat anak-anak kita untuk menghafal. Belajar. Nah, siapa yang berangkat TPA, misalnya anak kita banyak yang berangkat TPA, 1.000 misalnya. Tidak masalah seperti itu. Jadi sekali lagi kita ingatkan, jangan sampai kita orang tua ya kalah dengan anak-anak. Nah, saya pada khawatir mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan satu pembahasan. Pelajari Al-Qur'an, Sunnah Rasulullah SAW dan menjadi pemicu kita untuk lebih bersemangat dalam mendidik anak-anak kita. Ya, Subhanallah, Alhamdulillah, Syukur Allah yang bersyukur kita. Assalamualaikum.